Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa pertanyaan dari antum, nujib matayasar lana. Bolehkah kita memutuskan silaturahim dengan ikhwah yang bergaul dengan ahlul bid'ah? Nah, tentunya ala ikhwah yang kamu maksud, ikhwah teman, sebenarnya bukan silaturahim. Silaturahim terkait orang yang ada hubungan rahim denganmu. Yang namanya silaturahmi, seperti namanya, silah itu menyambung, rahim, ya rahim, hubungan rahim, artinya keluarga. Ada sedikit khilaf di kalangan ulama, siapa yang dimaksud orang yang kamu diwajibkan menyambung rahim dengannya, yang mahram denganmu, atau sebagian bilang yang ada hubungan waris antara kamu dengan dia, ini yang dimaksud silaturahim. Adapun teman biasa, ya bukan silaturahim namanya, teman mungkin menjadi bahasa umum, mungkin yang dimaksud silah secara umum, menyambung hubungan baik, pertemanan, ziarah dan semisal itu. Nah, maka kalau memang itu yang dikehendaki, kalau memang benar dia bergaul dengan ahlul bid'ah dan kamu berusaha untuk menasehati dan membinanya, sementara itu tiada guna, dia tidak mendengar apa yang kamu nasehatkan padanya, tinggalkan, jangan kamu bergaul dengannya. Apalagi kalau itu sampai pada tingkatan pembelaan. Karena yang kita tahu dari banyak a'immah, para ulama salaf, seperti Ibnu Battah Ajurri riwayatkan, al-mujalis li ahlil bid'ah asyaddu alaina min ahlil bid'ah. Yang duduk atau bergaul dengan mereka lebih bahaya, lebih parah bagi kami dibanding ahlul bid'ah itu sendiri. Itu sekedar duduk, sekedar bergaul dengannya. Terlebih-lebih lagi kalau dia sampai pada tingkatan membela, memberi udur-udur, syubhat-syubhat untuk menutup-nutupi kesalahan mereka. Dan mengarahnya ke sana pasti, lambat laun, cepat ataupun lambat, dia akan ke sana. Makanya Allah katakan, wala tujadil anil ladina yakhtanun anfusahum. Jangan kamu mendebat orang-orang yang mengkhianati diri mereka. Yang ulama pahami dari ayat ini, tidaklah orang itu mendebat, artinya membela-bela, kecuali karena dia seperti mereka, karena dia serupa dengan mereka, makanya kemudian dia gak terima kalau itu di tahdir, kalau itu dibongkar kesesatannya. Wallahu ta'ala alam. Al-afiyah la yu'adiluha syai', as-salamah la yu'adiluha syai', keselamatan agamamu itu segalanya, tidak ada yang menandingi. Dengan kamu menghindar, dengan kamu menjauh, itu kemaslahatan yang sangat besar. Kamu tidak dekat-dekat bergaul dengan orang seperti itu. Bolehkah kita bergaul dengan ikhwan yang pernah membawa lari dan menikahi istri orang. Auzubillah. Kalau memang ini betul haram dan subhanallah. Ya ikhwan, al-a'rad, kehormatan, furuj, furujun nisa terutama, merupakan perkara penting, bahkan itu termasuk lima dari zaruriyat, perkara darurat yang sangat gawat, sangat dipentingkan oleh Islam. Adyan, al-anfus, al-a'rad, al-aql, al-amwal. Lima ini. Quran atau kitab suci, risalah Rasul diutus guna menjaga lima ini. Agama, iman, jiwa, nyawa, kehormatan termasuk furuj. Kemudian akal dan harta agar ini tidak dipermainkan, dijaga oleh syariat. A'rad pada tingkatan ketiga setelah agama dan nyawa. Dan karenanya Islam sangat, kita tahu hukum begitu tegas. Ada rajam. Karena demi menjaga a'rad, kehormatan ini, furuj. Ada cambuk, diasingkan. Kalau orang menuduh tanpa bukti, menyatakan fulan atau fulana zani, zania, fulana begini, kodh. Hukuman yang sangat berat. Tidak diterima persaksiannya, dinyatakan orang fasik dan seterusnya. Cambuk. Semua ini demi menjaga a'rad. Kif. Kemudian seseorang membawa lari atau menikahi istri orang, ya akhi subhanallah, syaitan. Dan jika benar memang seperti itu kenyataannya, dinasehati agar dia bertakwa kepada Allah, bertobat dengan syarat-syaratnya yang ma'ruf. Dari perbuatan itu segera dia tinggalkan, menyesali, malu di hadapan Allah. Azam untuk tidak lagi jatuh dalam kesalahan yang serupa di kemudian hari. Dan bukan orang yang bisa didekati yang semacam ini. Rusak. Alhamdulillah. Bukan orang yang pantas untuk kamu dekat, bergaul, bermesraan, cengkrama dengannya. Orang rusak ini, syaitan yang semacam ini. Di sisi lain mungkin juga perlu diingat, kadang sebagian orang terlalu tergesa-gesa, terlalu berani. Berani dalam arti negatif. Mungkin fulanah masih dalam proses dengan suaminya. Belum ada kejelasan kalau dia cerai. Sudah ada pendekatan, sudah ada, bahkan mungkin sudah ada pernikahan. Lah ya akhi. Dia masih tahtal isma. Masih di bawah kekuasaan suaminya yang dahulu. Atau mungkin suaminya entah kemana, tidak bertanggung jawab. Untuk sekian lama, kemudian dia memberanikan diri, menikahi perempuan itu. Walhasil, semua ini syahwat dan syaitan. Kalau dia ingin menolong, kalau dia ingin berbuat baik, bukan demikian caranya. Kehormatan itu sangat dijaga. Makanya kita tahu, iddah, masa iddah mutawaffa'an hazaujuha, sampai ditentukan oleh Allah 4 bulan 10 hari. Beda dengan mutallaqah, yang ditalak cuma 3 quru, 3 haid atau 3 kali suci. Ini sampai 4 bulan 10 hari. yang ulama sebutkan selain bara'atul rahim, hikmahnya untuk menghormati kehormatan suaminya, dijaga. Ini bekas istrinya fulan, dijaga oleh Allah, oleh syariat, sampai 4 bulan 10 hari gak boleh dinikahi, gak boleh. Nasallallahu alaihi wasallam. Bolehkah berorganisasi? Tergantung. Kalau yang kamu kehendaki berorganisasi sebatas kamu jadikan itu wasilah dan formalitas belaka agar kamu aktivitas sosialmu terpayungi atau terlindungi oleh pemerintah, dilihat legal, nah, sehingga aman dari rongrongan orang-orang yang menginginkan kejahatan, maka insya Allah lah bahas yang diperbolehkan oleh para ulama sebatas itu, tidak lebih dari itu. Adapun kemudian ada wala, ada baro, mualat, muada karena organisasi atau karena yayasan, nah, yang mencela yayasan berarti musuh, yang memuji berarti kawan, berarti dia cintai, la haram. Wala dan barok sempit semacam itu. Atau kemudian dia jadikan segala-galanya untuk tolak ukur dan penentu segala-galanya dalam dakwah, la abadan. Makanya yang semacam ini seperti Syekh Rabi katakan, banyak merusak dakwah. Hukum asalnya dia jalan sendiri, dakwah di masjid, di tempat musala muslimin. Kadang itu dijadikan melebihi porsinya, sehingga begitu kakunya, begitu ketatnya. Oh, enggak bisa ini aturannya ADART kita begini menurut pasal sekian dalam buku amal isyadah. Maksudnya jadikan itu sebagai pelindung, payung hukum saja, formalitas. Yang jelas kamu tidak melanggar hukum, bukan ilegal apa yang kamu kerjakan dari kegiatan sosial atau dakwah atau pendidikan dan semisalnya, tidak lebih dari itu. Tuqaddar biqadariha, diukur sesuai kebutuhannya saja. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Bagaimana perilaku para ulama salaf yang terkenal ketika mereka mengambil ilmu di majelis guru mereka, sehingga kami mengambil faedah untuk kami terapkan sebagaimana posisi kami sebagai penuntut ilmu. Nah, ya demikianlah mereka menuntut ilmu, bukan hanya teori ilmu yang mereka pelajari, tapi juga akhlak dan adab dari syekhnya, dari gurunya. Nah, seperti disebutkan di majelis Imam Ahmad, ada sekitar 5.000 orang yang hadir, penuntut ilmu cuma sekian ratus, sisanya orang-orang yang ingin mempelajari as-samt dan al-hadi. Ini gerak-gerik, tindak tanduk, sifat, akhlaknya Imam Ahmad seperti apa untuk mereka tiru. Dan itu sulit untuk didapati di dalam kitab. Adanya ya dalam pergaulan langsung, kedekatan dengan mereka, tahu bagaimana akhlaknya, bagaimana dia menghadapi masalah, bagaimana dia menyelesaikan, bagaimana menghadapi orang dan seterusnya. Dan itulah gunanya duduk dan dekat kepada para ulama. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Apakah seorang dapat dibatalkan atau dikatakan telah berilmu sebelum berucap dan beramal. Ketika seorang yang menikah tapi tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami atau sebagai seorang istri, nah, ya tidak bisa dikatakan tentunya. Seharusnya yang wajib orang belajar, nah, untuk thalabul ilm, terutama dalam masalah yang dia hendak jalani. Karena yang ditanyakan tentang pernikahan ya seputar muasyarah zaujiyah, husnul muasyarah, bagaimana pergaulan yang baik suami istri, apa hak seorang suami, apa kewajiban seorang suami, hak istrinya harus dia tunaikan dengan baik sehingga dia masuk menjalani kehidupan berumah tangga dalam keadaan tahu ilmunya bagaimana mensikapi keluarganya, karena pasti akan ada crash, akan ada perselisihan, namanya ada kedekatan pasti itu ada. Tapi kalau dia telah punya ilmu, dia bisa mensiasati dan menyelesaikan semua itu dengan baik. Tetapi kalaupun terlanjur, bukan berarti dia berhenti, tapi ya sambil lalu dipelajari, ditanyakan apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban masing-masing. Makanya Umar bin Al-Khattab ketika mengatakan ta'allamu qabla an tasudu, belajarlah sebelum kamu memimpin dalam skup kecil kepemimpinan rumah tangga, kata Imam Bukhari wa ba'da an tasudu, dan bahkan setelah kamu memimpin, setelah berumah tangga, posisi kamu sebagai suami atau istri tidak menjadi dalih untuk tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu. Nah, sempatkan waktu untuk menuntut dan belajar, kamu maupun istrimu, agar agar balance. Kalau enggak, hanya kamu yang ngerti, kamu paham ilmu, paham ini, sementara istrimu tidak tahu menau dan tidak pernah dekat dengan majelis ilmu, enggak ngerti apa itu hak, enggak ngerti itu apa kewajiban, enggak ngerti apa itu salaf, sisian, berat sebelah, hanya kamu yang paham. Makanya istri kamu pun kamu beri waktu, kesempatan untuk dekat dan belajar. Ketika seorang menjawab pertanyaan, pilihan antara A dan B, sang penanya sebelumnya telah mengarahkan ucapannya pada salah satu pilihan. Akan tapi seorang yang menjawab dengan memberi jawaban A tidak mengetahui permasalahan substansi dasar duduk perkara yang diperkarakan. Pertanyaan tersebut yang dibahas. Alhasil kalau kamu tidak faham, jangan memaksakan diri untuk menjawab. Katakan wallahu a'lam. Al-ilmu indallah. Dari sekian banyak pertanyaan diajukan kepada Imam Malik, hanya 4 atau 5 yang beliau jawab, sisanya Imam Malik katakan wallahu a'lam, wallahu a'lam. Dan itu menunjukkan keilmuan seseorang. Berarti dia paham ilmu, takut kepada Allah untuk menjawab tanpa dasar ilmu yang dia ketahui. Ketika beliau ditanya, apa engkau tidak mau, katakan Malik mengatakan dalam permasalahan ini wallahu a'lam. Apakah sah orang nikah dengan wali hakim tanpa melalui rujuk pengadilan agama? Orang tuanya tidak setuju dan tidak mau menikahkan dengan orang sepaham. Ortu maunya orang awam tapi walinya dicarikan KUA, tapi tidak dengan persetujuan kepala KUA, tidak lewat pengadilan agama. Ada yang bilang harus lewat, ada yang bilang tidak lewat PA. Ya akhi barakallahu fiik, ini sama seperti tadi, a'rad, a'rad, kehormatan itu besar nilainya. Furuj, sangat dijaga oleh syariat. Enggak segampang itu. Kadang orang subhanallah, syaitan dan syahwat yang ada padanya kemudian dikesankan kalau itu perkara ilmiah, ini wali adol berarti karena yang minta orang soleh ditolak, gak mau dinikahkan, oh, berarti walimu wali adol, gak usah didengar. Nah, nikah siri atau dibawa lari, entah siapa yang menikahkan. Nah, kita tanggung jawab kamu di hadapan Allah. Perempuan ini dengan hak apa kamu ambil dia, kamu sentuh. Ada walinya subhanallah, ada bapaknya. Bahkan ulama sebutkan secara umum namanya orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Bukan hanya perkara keagamaan, mungkin dia gak senang atau gak setuju dengan kamu bukan karena, artinya bukan karena pemahaman kamu, bukan karena keyakinan, tapi mungkin karena ekonomimu, mungkin karena penampilanmu. Subhanallah, wajar orang tua dia inginkan ini anak mau dilepas tanggung jawab suaminya, ya wajar dia cari yang mapan lah, walaupun bukan kaya raya tapi mapan, bisa menghidupi anaknya ini itu. Gak segampang itu. Beberapa kasus. Nah, dibawa lari si anak ini, perempuan ini, tanpa sepengetahuan abahnya, bapaknya ada, hidup. Kemudian dikesankan itu salaf, itu ahlu sunnah. Fitnah, barakallahu fiik. Bawa lari anak orang ini. Kehormatan, subhanallah. Dan apa yang kamu maukan? Kamu ditolak misalnya, sudah, alhamdulillah kamu cari perempuan lain. Banyak, baik nih Ji. Ya, perempuan banyak. Manu kasihan, saya mau menolong. Ya, aki syahwat itu bukan menolong. Syahwat kamu. Lah. Kamu kembalikan pada diri kamu sendiri. Kalau kamu punya anak perempuan, mau kamu digitukan? Anakmu dibawa lari, dinikahin entah siapa walinya sudah. Dalam keadaan abahnya kamu ada. Ataupun kalau kamu belum punya anak putri, dewasa, gadis, adikmu atau kakakmu dibawa lari orang begitu, kamu ridho. Kalau kamu gak ridho, bagaimana orang lain bisa ridho? Barakallahu fiik. Yang terhormat, kamu minta baik-baik, ditolak, jazakallahu khair. Cari perempuan lain. Kadang fitnahnya syaitan ada hubungan yang sudah jauh sebelum permintaan. Sebelum dia melamar, sudah ada hubungan yang begitu kuat, entah itu SMS, entah itu Facebook atau apa sudah. Sehingga cinta itu sudah sangat terbentuk, sehingga apapun yang menghalangi akan dia terjang. Dan inilah syahwatnya syaitan. Kemudian cari dalih ini dan itu. Nah ya akhi barakallahu fi. Apakah di Lauhul Mahfuz juga sudah tercatat siapa yang masuk surga dan neraka? Nah, tercatat. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Adakah sunahnya mengunyah dengan garam atau air garam, baik dengan meminum yang diruqyah atau menabur garam di sudut rumah dengan alasan jin takut dengan garam? Pertanyaannya, dari mana dia tahu? Dia yang golongannya jin. Dari mana dia tahu jin takut garam? Dikasih tahu siapa? Dapat wangsit dari mana? Nah, yang semacam ini talbis dan tipu daya kepada manusia. Nah, harus demikian, harus begitu nanti. Nah, kebanyakannya dajjal, kedustaan dan memakan harta dengan haram. Para perukia-perukia semacam ini. Ya akhi, para ulama muslihin, para a'immah yang muslihin, yang mereka lakukan adalah dakwah, hidupkan tauhid, sebarkan sunnah, ilmu. Akan ketakutan jin itu pada lari. Disebutkan ketika Syekh Abdul Al-Qur'awi awalnya datang dalam dakwah, ya begitu, di daerah sana Najd banyak jin. Sebentar orang kesurupan jin, sebentar diganggu jin ini, jin itu, ditampai ini, ditampai itu. Ya rukyah ada tentunya, yang tayasar, mana yang gampang, mana yang mudah, di rukyah. Tapi yang lebih dititik tekankan adalah pengajaran tauhid, ilmu. Begitu ilmu tersebar, begitu tauhid difahami orang, orang gak perlu rukyah, ngapain? Jinnya pun pada takut, lari. Tapi kebanyakan orang lebih mengutamakan, melitik beratkan masalah rukyahnya, bukan masalah pengajaran tauhid dan sunnah. Harus rukyah ini. Orang anak malas belajar, oh ini diganggu jin nih, rukyah. Gak nafsu makan, oh jin ini, harus dirukyah. Berapa? Sekali kunjungan 50 ribu kah? Berapa? Nah, ini gak bisa sekali ini. Nanti kontrol rukyah berikutnya. Hari ini tanggal sekian, 50 ribu, 100 ribu. Syaitan memakan harta orang dengan batil. Atas nama rukyah, atas nama agama. Makanya Imam Muhammad Abdul Wahab dalam kitab Tauhid menyebutkan minasyirki iradatid dunia biamalil akhirah. Termasuk syirik menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Rukyah ibadah, amalan syar'i. Tapi subhanallah dijadikan layaknya profesi dan pekerjaan. Makanya yang ulama sebutkan seperti Syekh Rabi, kisah hadis Abu Sabala ilaha illallah, Abu Sa'id Al-Khudri yang merukyah itu, kemudian sembuh dan dikasih kambing. Itu setelah orangnya sembuh. Dirukyahkan oleh Abu Sa'id, sembuh baru dikasih kambing dan dimakan, dan Rasul dikasih bagian. Setelah istilahnya berhasil dan sembuh orangnya, coba kamu amati mereka yang rukyah ini. Belum sembuh pasiennya. Pertemuan pertama 50, 100 ribu. Pertemuan kedua sekian. Pertemuan ketiga juga belum sembuh. Dengan hak apa dia ambil harta orang? Dia makan. Dia makang-makang. Haram. Dajjal. Bahkan sebagiannya yang rukyah itu yang perlu dirukyah. Barakallahu fiik. Banyak penyimpangannya, banyak syubhatnya. Imam Ahmad bin Nasr rahimahullah disebutkan ketika beliau merukyah seseorang, dibisikkan di telinganya ayat-ayat Quran, jin yang di dalam orang yang ini, yang kemasukan ini, bicara kepada Imam Ahmad bin Nasr, wahai Ahmad bin Nasr, jangan kau rukyah orang ini, dan jangan kau keluarkan aku dari orang ini, biar aku cekik, biar aku bunuh orang ini, karena orang ini termasuk yang meyakini atau mengatakan Quran itu makhluk. Sekarang kamu lihat berapa banyak kebid'ahan, berapa banyak hizbiyah dan nawa nafsu batal pada perukyah-perukyah itu, ikhwan muflisin, entah itu tabligh, entah itu sururi, entah itu apa, sudah. Mereka yang perlu dirukyah. Bolehkah anak umur 90 tahun sebelum balik dijadikan imam sholat? Labas, selama dia akil, paham, ngerti dan tumaknina khusyuk dalam sholatnya. Boleh. Bolehkah memakai soft lens hiasan dengan tujuan mempercantik diri agar suami tambah sayang? sehingga sang suami tidak berkeinginan untuk melihat wanita yang bukan mahramnya. Wallahu alam, saya tidak tahu memakai soft lens. Tetapi di sisi lain, kalau tentang keinginan, kalau melihat wanita yang bukan mahramnya tentunya bagus niat kamu sebagai istri agar dia tertunduk pandangan suamimu dari yang haram. Ya. Tetapi ada lain yang juga hendaknya para wanita muslimah berlapang dada dan mempermudah untuk suami mereka ta'addud, berpoligami, karena itu mubah dan sunnah bahkan. Kamu berta'awun alal birri wa taqwa. Barakallahu fiik. Di dalam Syinqiti, di dalam Adwa'ul Bayan, menyebutkan terkait ayat inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini memberi hidayah, petunjuk ke jalan yang lebih lurus. Al-Quran memberi petunjuk kepada yang lebih baik, kepada yang lebih lurus. Beliau kupas sekian makna, termasuk salah satunya, termasuk hidayah Quran memberi petunjuk kepada yang lebih lurus adalah mensyariatkan bagi umatnya adanya poligami. Itu termasuk hidayah Quran kepada yang lebih lurus, kepada yang lebih baik. Kenapa? Beliau sebutkan beberapa hikmah dan alasan. Yang pertama, yang siap dari wanita itu banyak. Banyak. Karena tabiat sifat wanita kan menunggu. Kamu pinang, kamu minta dilamar, bismillah cocok jadi. Dan yang menunggu itu banyak yang siap dipetik. Sementara lelaki sedikit yang siap. Sedikit lelaki yang siap. Karena orang laki ketika menikah berpikir penghasilan, tanggung jawab dia, apa pekerjaannya untuk menafkahi, mencukupi anak istrinya, rumah, ini, itu, sandang pangan, papan, dan lain. Kan pikiran dia. Gak semua lelaki siap. Satu. Nah, sehingga beberapa lelaki sedikit yang siap. 5 orang, 10 orang. Dibandingkan kalkulasinya dari wanita yang sudah siap ratusan. Nah, kalau satu laki yang siap sedikit padahal menikahi satu wanita, 2 laki, laki berikutnya menikahi satu wanita, selesai habis yang siap dari laki ini, sementara yang siap dari wanita masih banyak. Kasihan mereka. Yang kedua, tabiat lelaki menghadapi perkara-perkara serius. Namanya orang laki, kamu di luar sana, subhanallah, ada ini, itu. Mungkin ada salah paham dengan orang, bisa kelahi, bisa terbunuh. Belum lagi yang jihad, perang, terbunuh. Nah, sehingga jumlah mereka semakin berkurang dan berkurang. Lelaki. Nah, wanita kan paling di rumah, mau kemana? Is di rumah. Datang ke pengajian, pulang ke rumah, atau di ma'had, pulang. Nah, kemana-mana mereka. Laki, Masya Allah, aktivitasnya kadang menghadapi resiko besar, bisa dibunuh, bisa ini, atau memang karena dia berangkat, perang, jihad, membela agama Allah, semakin berkurang. Makanya yang ada sunnah atau logis kemudian kalau satu dia dari lelaki menikahi tiga atau empat dari wanita. Yang berikutnya beliau sebutkan bahwa lelaki disunahkan demikian karena dia mampu untuk membimbing, untuk membina rumah tangga, artinya membawai dua, tiga, atau empat dari istrinya. Allah berikan kemampuan itu padanya, pada kaum lelaki. Dan itu tidak Allah berikan kepada kaum wanita. Makanya kalau wanita itu, kan kadang mereka ngakunya solidaritas demi pembelaan kepada nasib sesama wanita, nolak poligami, apa orang sini bilang syirik ya, syirik atau apa namanya, salah. Kalau dia mau solidaritas, kalau dia mau peduli dengan sesama wanitanya, sesama muslimah, kasihan banyak temannya yang belum menikah padahal dia siap. Lelaki yang sudah siap ekonominya, siap ini mapan, sedikit. Biar dia ambil. Dua, tiga, enam. Makanya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, beliau sangat menganjurkan poligami. Imam Abdul Aziz bin Baz. Beliau kalau ketemu tamu, entah dari mana begitu, setelah tanya kaif halak, bagaimana kabarmu, sehatanmu, baik ini itu, termasuk pertanyaan-pertanyaan awal yang beliau tanyakan, berapa istrimu? Kalau satu begitu, beliau anjurkan nikah. Nikah lagi kamu, dua, tiga, empat. Sunnah bagi umat ini. Dan seperti Ibnu Abbas katakan radhiyallahu ta'ala anhuma, khairu hadihil ummah aktsaruha nisaan, sebaik-baik umat ini yang terbanyak istrinya. Semakin banyak istrimu, semakin baik kamu, semakin lebih afdol dari yang lainnya. Tentunya ketika keilmuanmu dan perkara-perkara kebaikan yang lain, akhlak ini sama. Yani kalau dibandingkan antara dua orang atau tiga orang, keilmuannya kurang lebih sama. Dalam hal ini kebaikannya, suka membantu, derma, sama. Cuman yang satu istrinya tiga atau empat, yang dua istrinya satu-satu. Maka yang istrinya tiga lebih afdol di sisi Allah. Dia lebih tinggi derajatnya. Yang terbaik di umat ini, kata Ibnu Abbas, yang paling banyak istrinya. Maka perlu muslimah, terutama yang mengerti sunnah, untuk istain billah, banyak doa kepada Allah agar melapangkan dadanya dan mempermudah kepada suaminya untuk mengamalkan sunnah ini, mempermudah agar fadilah didapati oleh keduanya. Ta'awanu wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Sallallahu ta'ala alam. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. Jika seorang ikhwah yang ingin ta'adud, tidak ingin janda tapi gadis yang muda, ya sunnahnya memang demikian. Memang Rasulullah SAW yang mengatakan. Kadang sebagian orang dia entah dia bermain-main, canda atau karena memang jahil, berdalil kalau mengikuti Rasulullah, tiru Rasulullah yang dinikahi wanita-wanita tua, wanita-wanita janda. La, barakallahu fiik. Rasulullah SAW punya tujuan sendiri, ada hikmah tersendiri, dan itu perbuatan. Sementara yang jelas-jelas perkataan Rasulullah SAW, dan tentunya dalam usul fiqih, dalam ilmu, perkataan Rasul jauh lebih kuat dan itu lebih diutamakan dari perbuatannya. Itu pun jika bertentangan, jika seandainya perbuatan Rasul berbeda dengan apa yang Rasulullah katakan, yang kita ambil yang dikatakan. Itu yang kuat, itu hukum asalnya. Karena jelas kalau perkataan itu beliau sampaikan kepada umat, jelas itu syariat. Dan dalam hal ini Rasulullah menyarankan untuk menikahi gadis. Makanya beliau mengingkari atau menegur Jabir ketika didapati oleh beliau Jabir menikahi janda. Rasul katakan halla bikron. Itulah ibuha wa tulah ibuk. Kenapa engkau tidak menikahi gadis wahai Jabir? Di situ ulama sebutkan bahwa memang yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW gadis. Itu yang beliau sunnahkan dan itu dengan kata-kata lebih kuat. Walaupun kedua-duanya baik, mana orang yang senang mungkin subhanallah kamu cocoknya yang demikian, bismillah. Tapi kalau kamu tanyakan mana yang lebih sunnah, yang di dalam sunnah yang Rasulullah jelas sampaikan adalah gadis. Perkaranya adalah ilmu atau dalil. Tapi kalau kamu memilih janda karena alasan tertentu, mungkin karena anakmu banyak ini itu, lebih keibuan, lebih pengalaman, labas. Yang jelas kalau di dalam sunnah gadis itu yang lebih diutamakan. Nah, dan ada nas-nas lain yang terkait gadis, bukan di sini tempat penyampaiannya. Saya tinggal di lingkungan akhwat yang bukan dari kalangan Salafiyat. Tak jarang mereka mengeluarkan surat kepada kami. Kadang saya ingin membantahnya, tapi saya takut justru mereka akan mendebat saya dan surat yang lebih banyak tidak mampu saya jawab. Kemudian nantinya membuat teman-teman saya terkagum kepadanya, dan saat itu mereka akan mengikat teman-teman saya kepada organisasi mereka. Bagaimana harusnya sikap kami menghadapi mereka? Kalau kamu bisa, keluar dari situ, tinggalkan. Kalau itu asrama, entah ini asrama apa, keluar. Jangan kamu tinggal di situ. Sementara di situ banyak sesuatu yang merongrong iman dan keagamaanmu, jauhi yang ada dalam syariat. Cari tempat yang lebih kondusif, lebih baik, terjaga agamamu, terjaga imanmu. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fiikum. Ana ditawari ini yang terakhir mungkin, gabung WhatsApp khusus Salafiyin. Ana tertarik karena sisi positifnya bisa dengar kajian secara langsung, tahu info daurah. Tapi ada ikhwah juga yang gabung sama seperti Facebook, cuma kata ummahat yang enggak ngajak gabung, katanya dia tidak pernah beri komen SMS-an sama ikhwah di grup WhatsApp tersebut. Ini laki atau perempuan, wallahu alam. Yang jelas kalau kamu tahu grup yang baik, artinya teman-teman kamu yang salafiyin, kalau ini laki sesama salafiyin, ikut, khair insyaallah. Banyak faedah di situ, nasihat atau semisalnya tadi info daurah atau yang lain, kajian. Atau kalau itu, kalau jika yang bertanya ini perempuan, kalau grup itu sesama wanita yang kamu tahu, teman-teman kamu salafiyat yang baik, gabunglah untuk saling bagi faedah, bagi ilmu. Dia teknologi hanya membantu kamu untuk mendapat faedah, atau kamu membagi faedah, nasihat, mutiara ilmu, pernyataan ulama kepada yang lain, tapi perlu dihati-hati agar jangan ada campur aduk antara laki dan wanita. Intabihu, syaitan akan masuk merusak di grup salafiyin yang laki, kemudian masuk di situ ummu fulan, atau kemudian di grupnya wanita ada laki masuk abu fulan. Awalnya pura-pura ini infodora ini itu, nanti tanya kamu di mana, syaitan. Maka dijaga. Laki sesama laki, wanita sesama wanita. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.